Matak betah hirup di lembur, asa loba pisan dulur, tatangga jadi baraya, masih kuat gotong royong. Silih anjang jeung tatangga, silih kirim silih bere, isukan boga rencana, rek ngariweut babarengan. Patakan bijeung paakus, dahar botang babarengan. Nyenet-nyenet kaliwet hane, ngariung bala kecelakan. Patakan bijeung paakus, dahar botang babarengan. Nyanyi-nyanyi ketali wetan, ngariung bala kecerakan. Sanajan hirup di lembur, jauh ke ramena kota. Rijeng batur jadi dulur, tatangga jadi baraya. Sanajan hirup di lembur, jauh ke ramena kota. Rijeng batur jadi dulur, tatangga jadi baraya. Mata petah hirup di lembur, asal loba pisan dulur, tetangga jadi baraya, masih kuat gotong royong. Silih anjang jeung tetangga, silih kirim silih bere, isukan boga rencana, rek ngaliwet babarengan. Patatang jeung paakus, dahar botram babarengan. Nyenet-nyenet kaliwet hane, ngariung bala kecelakan. Nyenet-nyenet kaliwet hane, diamparna daun jauh. Nyenet-nyenet kaliwet hane, goreng panah goreng jengkol di pero. Sanajan hirup di lembur, jauh ke ramena kota. Rijeng batur jadi dulu, tatangga jadi baraya. Sanajan hirup di lembur, jauh ke ramena kota. Rijeng batur jadi dulu, tatangga jadi baraya. Matak betah hirup di lembur, asal loba pisan dulur, tatangga jadi baraya, masih kuat gotong royong. Silih anjang jeung tatangga, silih kirim silih bere, isukan boga rencana, rek ngariweut babarengan. Patakan jeung paakus, dahar botram babarengan. Nyanet-nyanet kaliwet hane, ngariung bala kecelakan. Patakan jeung paakus, dahar botram babarengan. Nyanet-nyanet kaliwet hane, ngariung bala kecelakan. Sanajan hirup di lembur, jauh ka ramena kota. Rejeng batur jadi dulur, tatangga jadi baraya. Sanajan hirup di lembur, jauh ka ramena kota. Rejeng batur jadi dulur, tatangga jadi baraya. Nyanet-nyanet liwat hane, di amparna daun jauh. Nyanet-nyanet kaliwet hane, goreng panda goreng jengkol di pero. Nyanet-nyanet kaliwet hane, di amparna daun jauh. Nyanet-nyanet kaliwet hane, goreng panda goreng jengkol di pero.